Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nasta'firuh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati amalina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil akhir. Ayol hadirun jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah, para pendengar radio Al-Um dimanapun berada, alhamdulillah sore ini kita bisa berjumpa kembali, khususnya bagi pendengar radio Al-Um, untuk materi Rukyah Syariah dan juga para jamaah yang hadir di Masjid Al-Um saat ini, yang sebelumnya terputus terhenti ya karena ada kegiatan, terutamanya adalah datangnya bulan Ramadan, yakni Taraweh untuk hari Senin, sehingga itu tidak bisa dilaksanakan, dan juga Tabligh Akbar kemarin hari Minggu. Dan alhamdulillah sore ini kita bisa lanjutkan kembali kajian rukyah kita. Saudara yang dirahmati Allah, karena ini adalah bulan Ramadan, kita pahami bahwasanya di bulan Ramadan itu dikatakan juga sebagai Syahrul Quran, bulan di mana Quran ini dibaca oleh kaum muslimin di masjid-masjid, di musola-musola, di langgar terkecil pun kita dengar lantunan suara tilawah Quran. Maka untuk tema sore ini, kajian Rukyah Syariah, kita pilihkan yang berkaitan dengan salah satunya adalah dengan hal-hal yang terkait dengan bacaan Quran kita atau tilawah Quran atau tadarus Quran kita, yang nantinya itu menjadi bekal modal materi inti sore ini, yaitu materi bagaimana cara kita meruqyah diri kita sendiri. Jadi ar-ruqyah an-nafsi, ar-ruqyatu an-nafsi, ruqyatu an-nafsi, bagaimana cara meruqyah diri kita sendiri. Tema ini kita pilih karena beberapa hal. Yang pertama, saat ini adalah bulan Ramadan. Kita pahami bahwasannya di dalam bulan Ramadan Rasulullah menyatakan wasufidatus sayatin, atau dalam riwayat lain Rasulullah menyatakan wasulsilatis sayatin, setan dibelenggu. Nah, ini poin besar, modal besar bagi kita untuk meruqyah diri sendiri, ya, atau proses ruqyah secara umum, apakah itu dilakukan oleh Rogi sang peruqyah. Kenapa begitu? Karena ada kekuatan besar kita untuk bisa mengalahkan setan, ya, karena setan dibelenggu. Karena itu tema ini kita pilih, ya, dengan harapan kaum muslimin dimanapun berada yang mendengarkan radio ini, yang sudah mengikuti materi sejak awal, ya, mengenai hal ikhwal jin, dunia jin, yang itu belum menyentuh ruqyah, inti ruqyah sesungguhnya, teknik ruqyah, maka untuk sore ini, ya, mohon untuk diperhatikan, didengar, dan mungkin dicatat. Karena ini adalah tema spesial, ya, semuanya terkait dengan keberkahan dalam bulan Ramadan. Kita pilihkan tema yang tidak berurutan dengan kitab yang sebelumnya kita baca, yaitu kitabnya Syekh Haqiqatus Salam Bali, Wiqayatul Lisan wal Jin wa Syaitan. Kita pilih tema lain karena tadi itu, karena kita menganggap, meyakini bahwasanya bulan Ramadan ini baik, salah satunya untuk proses ruqyah. Dan karena para pendengar ya, termasuk yang ada di masjid ini begitu banyak aslinya yang mendengarkan acara ini, tidak mungkin semuanya mendatangi kita kemudian minta ruqyah. Maka yang terbaik adalah bagaimana cara memahami ruqyah diri sendiri. Nah, harapannya nantinya pada semuanya saja yang mendengarkan acara ini bisa meruqyah diri sendiri jika memang merasa ada gangguan untuk membutuhkan ruqyah itu sendiri. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, yang kedua kalinya kenapa kita harus bisa memahami ruqyah diri sendiri, karena kita sering lihat bahwasannya ruqyah yang berkembang saat ini itu cenderung dipahami pasif. Jadi pasien, orang yang kena gangguan jin itu sifatnya pasif, bergantung total terhadap roki, mu'alij. Tidak ada upaya dalam dirinya, bahkan ya tidak paham, sehingga kesana kemari yang dikejar adalah roki itu sendiri, perukiannya sendiri. Dan ini ya menurut kita satu kekurangan dalam ilmu ruqyah, ya satu kelemahan yang kita tidak ingin itu terjadi. Karena itu alternatifnya adalah bagaimana kita bisa meruqyah diri kita sendiri. Kemudian yang paling penting juga, kenapa ruqyah diri sendiri ini kita sampaikan di kajian suri ini. Kalaupun tidak selesai, nanti kita bisa lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Karena acap kali, sering kali orang yang datang ke kita itu bisa tergeser niatnya. Ya mestinya dia harus bersandar total kepada Allah, tapi kemudian secara halus itu menjadikan perukyah sebagai sandarannya, dan ini bisa menyimpangkan ya tauhid yang menjadi tujuan utama ruqyah syar'iyah itu sendiri. Jadi ini beberapa alasan kita mengambil tema ruqyah nafsiyah, ruqyah yang berkaitan dengan diri kita sendiri. Saudara yang dirahmati oleh Allah, ya pendengar radio yang saat ini mendengarkan acara ini, sebelum kita masuk pada tema meruqyah diri kita sendiri, maka ada satu bab yang kita bahas terlebih dahulu, yang itu menjadi modal dasar, menjadi kekuatan terbesar utama kalau kita ingin meruqyah diri kita sendiri, yang terkait dengan Syahrul Quran, bulan Quran di bulan Ramadan ini, bulan di mana Quran yang terbanyak, yang banyak disentuh, dibaca, dikaji oleh umat Islam. Saya membawa kitabnya Syekh Dr. Abdullah bin Muhammad Asadhan, kitab lain ya yang biasa kita kaji, tidak kitab ini. Kitab ini insya Allah ya, luar biasa kontribusinya terhadap pemahaman ruqyah kita ya. Beliau ini menulis kitab ini ya tentunya dengan pengalaman, dengan ilmu yang cukup lama beliau terjun di dalam ruqyah, yang kemudian mendapatkan tazkiyah oleh para ulama, di antaranya Syekh Abdullah Jibrin. Ini mentazkiyah beliau. Ini kitab yang banyak mendapatkan tazkiyah adalah kitab Ruqyah Syariah yang ditulis oleh Dr. Abdullah Muhammad Asadhan, yang kebetulan memang belum ada edisi terjemahnya. Ya. Belum ada edisi terjemahnya, jadi kita pelajari bareng-bareng gitu. Kita kaitkan materi ruqyah diri sendiri dengan datangnya bulan Ramadan, bulan di mana Quran dibaca, di bab kaifiyatul ilaj, bagaimana cara meruqyah itu, mengobati itu. Beliau menulis ada beberapa khutwat, tahapan, langkah, wa qawaid al-muhimmah, kaidah-kaidah yang penting sebelum atau saat meruqyah. Yang pertama beliau menulis, langkah pertama kalau kita ingin meruqyah adalah kita harus paham tentang firasat. Itu kita tidak kita bahas ya, karena tema kita tidak katanya dengan ini. Yang kedua beliau melanjutkan dengan bab tashkhis naul marid, mendiagnosa jenis penyakit. Nah yang ketiga ini yang kita akan baca sedikit, setelah itu kita masuk pada bab meruqyah diri sendiri. Al-Quranu ilajun likulli syai'in. Beliau menulis satu bab tahapan dalam ruqyah dengan tema, dengan judul Quran adalah obat segala sesuatu. Ini penting. Insyaallah ya, keyakinan kita yang selama ini kurang akan menjadi lurus setelah membaca pembahasan yang ditulis oleh beliau. Al aslu fil tadawi huwa, asal pokok pengobatan itu ayyakuna bil Quran, dengan Quran. Beliau menulis ya, luar biasa ini. Ya. Ya alhamdulillah ini juga kita bersyukur karena kitab ini merupakan pemberian dari Ustaz Agus Hasan Basori. Jadi termasuk salah satu kekurangan dunia ruqyah bagi seorang roki adalah langkahnya maroji. Ya, alhamdulillah dirinya kitab ini itu mensupport banyak. Ya, insya Allah kita akan satu saat akan kaji kitab ini live ya, di Radio Al-Um. Insya Allah kita akan dapat banyak tambahan materi, pemahaman tentang ruqyah menjadi utuh, lebih sempurna lagi. Kita lanjutkan. Al-aslu fit tadawi huwa ayyakuna bil Quran, asal pengobatan itu adalah Quran. Summa bil asbabi adawaiyah, kemudian baru menuju pada sebab-sebab obat yang lainnya. Jadi baru melihat sebab obat yang lainnya yang bisa menyembuhkan, tapi asal pengobatan itu adalah Quran. Kenapa begitu? Nanti kita temukan apa alasannya, apa argumentasinya dari Syekh Muhammad Asad Khan. Hatta fil amrodi al-udwiyah, sampai dalam urusan penyakit fisik sekalipun itu Quran. Nah kita kan mungkin muncul penentangan dalam diri, masa seperti itu kan itu ya. Ini juga yang awalnya ketika anak baca masa seperti ini ya, beliau begitu tegas dan yakin menyatakan asal pengobatan itu adalah dengan Quran, sampai penyakit fisik sekalipun. Kita lanjutkan. La kamayas umu jahlatul qura, tidak sebagaimana anggapan ya, jahlatul qura. Kita artikan ketidaktahuan qori, seorang peruqyah, kebanyakan peruqyah. Ya, kalau kita baca letternya, kebodohan kan tidak etis gitu. Jadi ketidaktahuan roki, sebagian besar roki itu tidak tahu, punya anggapan salah tentang Quran ya. Min anna makana maridu udwiyan fal yadab ilal mustafiyat, jika ada orang yang sakit fisik hendaklah dia pergi ke rumah sakit. Nah, kita ditantang ini dengan ilmu baru, dengan pendapat baru, dengan argumentasi baru yang ditulis oleh Dr. Syekh Muhammad Asad Khan. Kalau ada yang sakit fisik, wah ini ke dokter saja, ini ke rumah sakit saja. Waman kana maridu nafsian fal yadab ila iyadatu nafsian. Jika ada yang sakit jiwa, nah, ke psikolog saja, psikiater saja. Beliau menyatakan begitu. Ini anggapan rogi, mualid, orang yang merukia. Kalau sudah fisik, dokter. Kalau psikis, psikolog. Amma in kana maridu ruhian fa ilaju bil qira'ah. Nah, baru setelah itu kalau sudah penyakit ruhia, kena jin, nah itu baru urusan ruqyah. Fa min aina lahum hadza taqsim? Dari mana mereka ini para qura, para roki membagi pembagian yang seperti ini? Dari mana ilmunya? Beliau menyatakan seperti itu. Fal Qur'an, sementara Qur'an itu tibul qulub wa dawa'uha, pengobatan hati dan obatnya hati itu sendiri. Jadi kalau penyakit jiwa, ya Qur'an, malah itu intinya, malah itu obat satu-satunya yang paling utama. Yang paling utama adalah Qur'an. Kalau sudah sakit jiwa, sakit rohani, ya urusannya malah dengan Qur'an. Dan ini banyak termasuk dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim. Wa afiyatul abdan wa safa'uha. Dan juga kesehatan bagi badan, dan obatnya juga, kesembuhan bagi badan itu juga. Beliau memberikan penjelasan ya terhadap kesalahan anggapan dari Rocky tadi itu, ya, atau sebagian dari antara kita, atau kita semua yang selama ini menganggap Quran itu hanya obat rohani, itu salah. Ya, yang benar bukan itu, termasuk penyakit badan, ya. Termasuk supaya kita tetap sehat, dan kalaupun kita sakit, sifat kesembuhannya itu ada dalam Quran. Beliau mendasari pendapat beliau dengan dalil firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 82. Di surat Al-Isra ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa sifaun. Ayat ini kan sering kita dengar, bahkan hafal. Nah, cuma mungkin pemahaman kita yang belum sampai dalam ya seperti yang dipahami oleh Dr. Muhammad Asad Khan. Wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami turunkan di dalam Qur'an itu ma huwa sifaun. Ya, yang itu merupakan kesembuhan. Apa ma huwa yang dia itu merupakan kesembuhan. Minnya di sini bukan min tabidia yang artinya sebagian, bukan. Wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami turunkan yang di dalam Qur'an itu, ya, dari Qur'an itu ma huwa sifaun. Seluruh suratnya, seluruh ayatnya itu sifaun. Tinggal bagaimana kita mengetahuinya, menerapkannya, meyakininya, dan seterusnya. Kita lihat apa yang menjadi argumentasi beliau. Wantur ila kalimati sifa. Perhatikan kata sifa. Ya. Kenapa Allah menggunakan kata sifaun? Walam yakul dawaun, dan Allah tidak menyatakan menggunakan kalimat dawa yang berarti obat. Masya Allah ya. Li'annaha, kenapa kalimat sifa? Li'annaha nanti jatun dohiratun, karena hasilnya itu nyata. Dohir, nyata. Amat dawa, artinya nyata itu sembuh. Gak ada bicara kemungkinan, gak sembuh. Kalau ada orang yang berobat dengan Quran, kok gak sembuh? Mesti bukan kesalahannya pada Quran, tapi pada pelakunya itu sendiri, kan gitu. Amat dawa, adapun dawa fayaktamilu ayyasfiya wa qad la yasfi. Kalau dawa, Allah menggunakan kata dawa, maka itu bisa menyembuhkan dan bisa juga tidak sembuh. Masih ada kemungkinan tidak sembuh, kan begitu. Tetapi Quran, yang Allah menggunakan lafaz sifaun, itu pasti sembuh. gitu. Beliau menulis tahapan ketiga dalam pengobatan dengan tema ini. Kemudian menukil pendapat Ibnu Qayyim. Ya, termasuk kalau kita ingat dengan kisah yang dialami sahabat Rasulullah SAW yang masyhur, cerita itu ketika lagi safar, nafar, kemudian mampir di satu kaum, minta ada jamuan ya, karena musafir. Kemudian kaum masyarakat setempat menolaknya, sampai kemudian ada, kalau sekarang ini ya, kalau dulu kepala sukunya, kalau sekarang ya mungkin RT, RW atau lurahnya itu digigit ular. Ada yang lewat di ya, sengat kalajengking gitu ya. Kemudian dicarilah siapa yang bisa ngobati, tetapi tidak ada. Sampai kemudian ada yang nyeletuk ngomong, coba kita tanya, barangkali mereka yang lagi rombongan safar itu bisa ya. Kemudian datanglah kepada mereka, dan ada sahabat yang dengan yakinnya bahkan menjadikan itu sebagai syarat untuk mendapatkan imbalan, kan begitu. Kalau dalam lewat itu 30 ekor kambing, mungkin karena gregetan juga ya. Tadinya minta jamuan gak diberi, ya sudah saya mau kalau hadiahnya sekian ini. Mungkin juga karena rombongan para sahabat jumlahnya banyak, sehingga itu dicukupkan dengan rombongan itu. Singkatnya, sahabat ini ya, kemudian membacakan surat Al-Fatihah ya, di tempat yang ya, itu tempat gigitan ular. Dan masya Allah, subhanallah, sembuh. Nah, sekarang muncul pertanyaan, bagaimana logika kita mendudukkan racun ular dengan Al-Fatihah? Racun ular dengan Al-Fatihah. Itu gimana logikanya? Sulit dipahami. Maka dari itu, pendekatan kita terhadap Quran adalah pendekatan keyakinan kita. Umat Islam terhadap Al-Quran ini adalah kalam Allah, mukjizat Nabi. Apa? Salah satunya, kita harus memahami Quran ini adalah kalamnya Allah, sedangkan penyakit adalah makhluknya Allah. Beda sekali kelas kedudukan nilai tauhidnya. Yang satu adalah kalamnya Allah, yang satu adalah makhluk ciptaannya Allah. Kalau kita merujuk pada surat Al-Hasyr, Allah menyatakan law anzalna hadzal Quran ala jabalin la ra'aitahu khasyian mutasaddian min khasyatillah, ila akhir ayat. Ya. Kita punya keyakinan. Nah, kalau gunung saja itu khasyian mutasaddian, dia hancur takut. Apalagi cuma sekedar racun ular. Apalagi cuma jin, gitu loh ya. Nah, sayangnya keyakinan yang besar, yang itu merupakan modal tauhid kita, yang itu merupakan kekuatan untuk bisa mengalahkan jin, dan juga kekuatan yang bisa menjadikan penyakit fisik itu bisa sembuh dengan Quran, itu yang kurang kita pahami. Jadi penyakit fisik sekalipun itu bisa sembuh dengan Quran. Banyak ya kisah, diantaranya pernah kita menghadapi seorang ibu yang pernah didiagnosa dan divonis penyakit kista di rahim. Ya, cara kita menterapinya dengan meluruskan akidahnya dulu, membersihkan rumahnya dulu, kemudian memahamkan tentang pentingnya kesadaran dalam memahami makna ibadah, ya, tujuan Allah ciptakan dirinya di muka bumi ini, yang kemudian juga terkait dengan bacaan Quran saat itu, karena beliau juga ingin bisa membaca Quran. Terus dengan terapi, salah satunya salat malam dan seterusnya dan lain-lainnya, suatu saat kista itu dibawa ke dokter lagi, dan masya Allah divonis sembuh. Ya, kalau mungkin mendengar itu bisa mengamini ya, penjelasan ini. Keduanya, suami istri ini sampai tidak bisa tidur larut malam, mikir kok bisa kista itu bisa sembuh. Ya, ini kasus-kasus yang kita temukan di lapangan, bahwasanya Al-Quran ini bisa sebagai kesembuhan, bukan obat ya, kita shifa penyakit ruhiyah dan penyakit jasmania, termasuk penyakit fisik. Ya, tidak boleh lagi kita meyakini ya, itu hanya urusan jin, stres yaitu psikiater, obat penenang dan seterusnya. Tidak seperti itu. Yang benar itu ya kembali pada Quran. Nah, ini modal besar ya, di samping nanti banyak riwayat gitu ya. Kita tidak membaca itu karena ini hanya starting awal ya. Kita untuk memahami ruqyah diri sendiri, khususnya bulan Ramadan, di saat orang mukmin banyak berinteraksi dengan Quran. Modal besar, modal yang paling bagus untuk memahami ruqyah diri sendiri. Nah, kalau kita sudah meyakini Quran itu shifa, kesembuhan bagi semua jenis penyakit, maka kita lebih mudah untuk melakukan ruqyah diri sendiri. Kalau suatu saat kemudian membaca Quran, kemudian dipadukan dengan memahami ruqyah diri sendiri, kok ada reaksi misalkan mau muntah, insya Allah setelah itu bisa dimutahkan. Dan itu bagian dari teknik mengeluarkan jin dengan bacaan Quran. Ya. Jadi itu adalah materi awal kita memahami ruqyah nafsi, meruqyah diri kita sendiri. Sekarang bagaimana tahap langkah meruqyah diri sendiri? Nanti kalau ada yang bertanya nanti aja ya. Yang pertama, mungkin ada yang dicatat atau perlu dicatat, silakan. Yang pertama yang harus dipahami, jin masuk itu pasti ada sebab. Itu harus dipahami dulu itu. Enggak boleh enggak dipahami. Enggak ada ceritanya jin masuk nyelonong. Enggak ada sebab. Orang itu dalam kondisi imannya kuat, kemudian masuk. Enggak ada ceritanya seperti itu. Kecuali kasus sihir. Kalau kasus sihir itu lain. Hatta meskipun kita dalam kondisi iman stabil ya, tetapi kita tidak memiliki sejumlah pengetahuan tentang dunia jin, tentang masalah sihir. Bahkan di sebagian kalangan umat Islam itu menolak, mengantisipasi tentang adanya sihir. Apa itu? Suka usah percaya begitu. Justru itu yang jadi kena. Nah, ini bisa gitu ya. Tapi secara umum jin masuk itu pasti ada sebab. Nah, langkah awal meruqyah adalah memahami sebab masuknya jin itu. Memahami sebab masuknya jin itu. Kenapa orang ini kena jin? Sebabnya apa? Itu langkah awal itu harus begitu. Jadi kita meraba diri kita sendiri. Kalau misalkan kita kena jin ini, kita telusuri apa sebabnya. Kalau sebabnya maksiat, ya, sababu maksiat, ya, sebabnya itu maksiat, maka dia harus tobat. Misalkan sebabnya karena dia sering meninggalkan sholat, ya harus sholat. Karena itu harus memahami apa pentingnya sholat, apa ancaman kalau orang itu tidak sholat, dan seterusnya. Itu dipahami dulu. Sampai kemudian dia sadar, saya harus sholat. Kalau sebabnya karena urusan syahwat, pacaran, ya harus dipahami. Ya, apa sebetulnya pandangan Islam terhadap pacaran itu? Kenapa kita tidak boleh pacaran dan seterusnya? Padahal pacaran itu kan enak, gitu. Tidak, misalkan tidak khawatir, tidak salah pilih, katanya untuk ta'aruf dan seterusnya, itu kita dudukkan dulu. Karena itu ada materi tentang masalah seputar ini, sehingga orang itu menjadi paham. Oh iya, kalau begitu saya harus menyelesaikan hubungan saya dengan pacar saya. dan seterusnya. Kalau itu tidak dilakukan, tidak bisa. Termasuk kalau seandainya dia minta ruqyah kepada kita, itu kita selesaikan dulu. Kalau tidak, tidak bisa. Itu pemaksaan. Dan itu kalau rogi memaksakan teknik itu tanpa harus membuat orang itu tobat, dia sudah salah di hadapan Allah. Kenapa begitu? Karena jin ini masuk karena sebab maksiat. Yang harus dipahami orang seorang ruqyah, dia harus membuat dia sadar. Bukan melakukan jinnya ini. Dia harus pahamkan. Karena kalau itu dilakukan, dipaksa dilakukan, langsung main ruqyah, satu saat jinnya akan kembali lagi. Bulat terus. Itu kalau jinnya keluar. Kalau tidak, malah nyalakan ruqyahnya. Loh, gak iso kan? Loh, gitu. Itu sering terjadi yang seperti itu. Karena salah memahami hakikat ruqyah. Gitu. Jadi, lihat jenis dosa yang dilakukan. Ya. Karena itu akan baik lagi kalau seorang rogi atau siapapun yang ingin meruqyah di sendiri itu membaca karya ya, kitab-kitabnya Ibnu Qayyim. Itu bagus sekali. Bab tobat. Ya. Atau kitab yang dikaji di sini oleh Sadiyat itu ada Wadawa itu. Itu kan bagus, itu kan mengupas efek taksir, pengaruh, maksiat. Banyak. Jadi dari situ diharapkan orang bisa paham kenapa dirinya harus tobat. Itu yang pertama, harus ditelusuri. Harus cari tahu. Kalau persoalan yang menjadikan jin masuk kaitannya dengan keluarganya, dengan orang tuanya, ya diselesaikan. Misalkan anak yang depresi gara-gara ditekan, dimarahi, tuntutan orang tua terlalu dominan, besar, kuat, overdosis, ya harus selesaikan. Orang tuanya harus didudukkan, diislahkan, sampai anak ini menerima. Bahkan yang sering terjadi ya, pernah ini ada kasus di Bengkulu itu, via telepon itu. Orang tuanya kita hadirkan, tapi via telepon, karena jauh. Kita hadirkan, ya di sini dihubungkan ke son, gitu, dengar. Orang tuanya harus minta maaf pada anaknya, karena terlalu doktrin, terlalu maksa, sampai anaknya itu kecil jiwanya, terus jin itu masuk. Nah, ketika itu bisa diislahkan, cair, kondisi orang tua juga nangis, ya, ternyuh melihat anaknya kesurupan lama sekali, enggak sembuh-sembuh. Kemudian anak pun menjadi lepas bebannya, itu menjadikan modal kuat, mudahnya jin itu keluar. Gitu loh. Itu sebab itu harus dicari dulu. Ya, ini penting. Kalau tidak, ya tidak bisa merukyah diri sendiri. Ataupun dirukyah orang lain juga tidak bisa. Sama status orang yang dirukyah oleh Rocky dengan yang merukyah dirinya sendiri, itu sama. Harus mencari tahu sebab jin ini masuk karena apa. Secara umum, kita akan sudah jelaskan ya, mungkin di sesi-sesi sebelumnya di acara ruqyah syariah, jin masuk itu ada sebabnya karena 7. Yang pertama husnun sadidun, sedih yang sangat ekstrim ya, entah karena diputus pacar, karena apa, gagal UAN, gagal SMPTN gitu ya, yes, apa saja itu sedih, atau tinggal mati mungkin suaminya atau istrinya atau anaknya, sedih berlebihan. Kalau sekedar sedih saja enggak, masih fitrah. Tapi kalau berlebihan, itu tandanya apa? Ngurung, ngumpet, terus suntrung, kemana-mana kelihatan sedih di bawah, itu sudah bahaya. Jin bleng bleng bleng bleng bleng bleng lewat kemana saja, masuk. Kemudian khaufun sadidun, takut yang sangat berlebihan, ekstrim. Ya, kalau sekedar takut saja, takut gelap, tidak masalah. Tapi kalau ekstrim, sudah berlebihan, tidak wajar, maka itu potensi besar untuk dimasuki jin. Bahkan kalau itu sudah ada, bisa saja itu menjadi indikasi dia sudah kena jin. Kemudian ghadabun sadidun, marah. Kalau bahasanya orang Jawa itu bludrek, ngamuk. Tidak hanya sekali, kalau marah sekali masih wajar. Tapi kalau ini tidak akan menjadi tabiatnya, karakternya, kebiasaannya, maka itu bisa saja berpotensi masuknya jin. Bahkan ini menjadi tanda orang itu kena jin. Jadi sebagian tanda orang kena jin itu mudah tersinggung, mudah marah, pemarah, itu begitu. Jadi tiga ya. Kemudian yang keempat, al-ghafla asatidah, ya, lalai yang sangat, gak sholat, gak puasa. Musim puasa gini enak saja dia makan, minum, rokok di kereta-kereta itu. Masya Allah. Apalagi kalau kita lihat kelompok pang ini, masya Allah, kita prihatin. Ya Allah, ya pada dasarnya mereka ini bisa sudah menuju ke murtad. Karena ada kasus kemarin ya, penyembah setan satanisme itu yang meyakini Lucifer, tobat dan menyinggung kelompok pang. Kelompok itu divisi paling bawah di tingkatan penyembah setan. Dan rata-rata mereka sudah tidak mengakui agama, ya sudah lepas norma, tidak mau diakad dengan aturan dan seterusnya. Itu sudah seperti itu. Bahkan mereka ya ujung-ujungnya ya tadi itu menyembah Lucifer, ya, setan kambing gitu loh, yang dijadikan dewanya, tuhannya itu. Itu seperti itu. Nanti ghafla asatidah. Ya kita lihat kadang mereka ini ada di perempatan jalan ya dengan baju yang kita pahami ya. Masya Allah, ini kita prihatin gitu ya. Kemudian kotor, dan kita pernah nangani beberapa di antara mereka yang pelakunya pang itu. Jadi apa yang sebenarnya dicari oleh mereka? Kesetia kawanan, seia sekata, senasib sepenanggungan, duwekmu duweku gitu. Sampai urusan hubungan dengan lawan jenis mereka biasa zina itu. Naudzubillah, gitu diangkat produser film jadi film. Jadi kayak tambah dikasih bensin meledak, beradanya banyak. Bahkan ada kasus yang putranya itu masuk di bank ya, sama orang tuanya dicuci, di laundry dicuci bersih. Begitu anaknya pulang, diambil semuanya langsung di apa? Kotori dengan debu. Karena itu akidahnya. Masya Allah, natu bila mindalik ya. Itu ghafla asatidah. Kita kaitkan dengan mereka yang tidak puasa pada saat bulan Ramadan. Ya. Itu yang keempat. Yang kelima, inkibahus syahwat. Syahwatnya diikuti terus. Nafsunya diikuti terus. Ya. Kita juga perhatiin, sering kita lihat lapangan-lapangan futsal itu kalau maghrib justru malah ramai. Hanya sekedar hobinya pak bola saja loh, sampai sholat itu ditangguhkan, ditinggalkan. Kita mikir generasi muda saat ini seperti apa. Otaknya isinya hanya dunia dong. Rasa senang, hobi tersalur. Kalau seperti ini kasusnya, aduh, kita sudah melihat wah kena jin. Gitu loh ya. Karena itu kalau sudah seperti ini, terus dikit-dikit, wah rukya. Wah, ya perukyanya ya. Bisa KO ya, karena begitu banyaknya orang yang kena jin. Karena itu materi merukyah di sendiri ini kita pilihkan khususnya di bulan Ramadan ya, ya kepada para pendengar radio yang lagi mengikuti, mudah-mudahan ini dipahami dan diikuti terus sehingga tidak perlu lagi mendatangi Rocky, mendatangi kita, cukup konsul saja. Kalau tahapan rukyah di sendiri nanti kurang dipahami, bisa telepon, bisa konsul. Jadi kembali pada sebab yang kelima, inkibahus syahwat, memperturutkan nafsu tadi ini. Ini menjadi sebab yang kelima. Yang keenam, ini enggak ada di kitab. Ini kitab kita tetapkan sendiri, orang yang belajar kanuragan, kesaktian. Itu dengan sendirinya mesti wajib ada jinnya. Enggak usah kita perselisihkan, enggak usah perdebatkan. Wajib kena jin. Data banyak, terlalu banyak ya. Yang ketujuh, orang yang terkena sihir. Ada tujuh sebab orang kena jin. Sihir, mungkin dari sapu tangannya, mungkin dari bajunya, mungkin dari jilbabnya, atau kuku-kukunya, atau rambutnya yang rontok itu. Itu bisa asar benda-benda bekas yang dipakai, yang kemudian dijadikan dipakai orang yang kena itu ya, orang yang dituju, kemudian dikirimkan ke dukun. Nah, kemudian dijadikan buhul, sasaran untuk sihir. Sebagaimana Rasulullah pernah dengan rambut beliau kan gitu. Itu menjadi media sihir. Karena itu berhati-hati dengan benda bekas asar. Ya, pernah ada pondok di Semarang itu, di Aus Salaf. Itu hampir semuanya anak putrinya, akhwatnya kena sihir oleh seorang Nasrani yang kebetulan seperti ini. Ya, pondok seperti ini samping seminari gitu ya. Nah, kebetulan pondok itu di depannya ada guru SMP yang Nasrani itu. Kemudian memang misionarisnya yang ingin menghancurkan pondok itu. Ya, ini kasus satu akhwat yang kita tangani, kemudian menjelaskan semua kesurupan yang terjadi di sana. Ya, guru SMP ini itu buhulnya orok bayi yang mati itu dijadikan buhul, ditaruh di gereja. Kesurupan massal dan memanfaatkan benda-benda bekas dari akhwat itu yang sudah di tong sampah itu diambil, termasuk sandal-sandal itu yang berbau keringat dan seterusnya. Ya, itu sihir. Jadi kita bicara tentang sebab masuknya jin, ya, yang itu harus kita pahami. Jin itu masuk itu karena ada sebab. Kita telusuri nanti apa sebabnya, baru nanti dari situ kita awali untuk kita ambil solusinya, kita dudukkan, kita mungkin kita beri nasihat kalau itu membutuhkan nasihat. Ya, sifatnya kaitannya dengan maksiat dan kedua. Yang kedua, kita harus untuk bisa merukyah di sini startnya tadi itu ya, tujuh itu sebabnya bisa maksiat. Yang kedua, sebab jin masuk juga bisa karena kebid'ahan. Aneh ya. Bid'ah. Banyak ini kasus ini. Saya tidak menyebutkan pondoknya, tidak usah. Karena kasusnya ya berawal dari pondok ini. Jadi ada pondok yang ngajarkan zikir wirid bid'ah. Tiap malam tertentu mereka wirid zikir itu sambil goyang-goyang. Memang jin itu nanti ada itu di serinya Ustaz Asmusi Dialog itu ya. Itu kan menuturkan saat mereka goyang-goyang itu. Itu goyangannya itu sudah dibantu sama jin, enak itu. Kemudian tangannya diangkat, mereka sudah merasa bahagia itu, merasa itu karomah padahal kita yang angkat. Nah, salah satu yang kejadian terjadi di Malang itu saat zikir tadi yang bid'ah itu, jin itu meliuk-liuk di atasnya. Ketika dia goyang kanan, goyang kiri, jin itu nari-nari di atas kepala, kemudian masuk. Nah, ini penuturan dari bangsa jin itu. Ya, kita kalau disubati, lah itu kan bisa dusta. Insya Allah tidak. Karena sama sekali kita tidak pernah mengkaitkan dengan latar belakang yang bersangkutan, pondok dia ngaji, itu alami saja. Apa juga tujuan dia mengungkapkan kata itu. Dan kita yakin bahwasanya kebitaan itu sesuatu yang paling disenangi oleh setan jin. Yang selanjutnya adalah kesirikan. Semua hal yang kaitannya dengan kesirikan, termasuk sihir mahabbah itu. Sihir ini banyak sekali dilakukan ya anak-anak muda yang dapat ilmu dari pondok. Dari pondok ya bukan saya ini asalnya Jombang, jadi kan di familiar dengan dunia pondok. Saya pernah punya teman kuliah dulu juga. Ini fakta-fakta ya supaya tidak jadi fitnah. Lu itu kan siapa yang bilang itu mandatnya apa, golongannya apa? Laisa minna, maaf pantas itu fitnah saja lah gitu kan. Kalau saya bicara fakta itu gimana? Masa mau diingkari? Ya, saya punya teman kuliah dulu itu karena dia naksir teman seangkatan. Ya, teman kita teman lain jurusan. Enggak pede wajahnya itu agak hitam nanti kan. Ya tidak ganteng. Potong kompas datang ke Jombang ke salah satu pondok minta ilmu mahabbah pelet itu. Ya, kemudian diajari oleh salah satu ustaz itu di pondok. Ya, saya tidak menyebutkan pondok itu. Kemudian ini penuturan yang bersangkutan ketika saya gali gitu ya, kamu dapat dari mana? Aku nang Kenirip gitu ya, karena teman seangkatan ya. Dia ceritakan, aku nang Jombang, nang Yai Iki, nah, gitu. Terus aku diajari Iki. Jadi saya jadi tahu mahabbah itu dari yang dia bersangkutan itu. Nah ketika dia menuturkan itu, saya langsung refleks, perempuan ini harus diselamatkan gitu loh. Jadi dia konsul ke saya, wanita yang dituju pun ini saya lindungi, lari, selamat. Waktu itu medianya rokok. Rokok satu cepet itu. Puasa 3 hari. Saya enggak ngajari sir ya, mahabbah enggak. Jangan salah paham, ini hanya saya deskriptif ya, enggak ada yang saya edit. Dia bilang 3 hari poso mute, hari ketiga dia melekan wirid. Wiridnya itu satu ayat dalam surat Yusuf yang dia penggal, kemudian dimasukkan nama perempuan itu binti siapa gitu. Diulang-ulang, media rokok itu didekatkan ke mulutnya, dibaca gitu ya. Sampai subuh selesai. Nah, nanti dia pura-pura ngerokok di depan akhwat itu, wanita itu. Kalau dia menghisap, kena gitu loh. Nah, bro, ini diceritakan, saya telusuri, saya tanya, akhirnya saya tahu gitu loh ya. Langsung saya cari nomor temannya wanita ini yang tahu siapa. Tolong bagi itu, tolong beritahu dia suruh anak. Datang, enggak ada. Rokoknya sudah disedot padahal itu ya. Sampai tinggal satu batang itu. Dalam hati saya, dia itu konsul ke saya. Iya, Rip, rokok karek siji. Dia menghindar terus saya dalam hati itu. Ya Allah, teman saya. Itu sihir, itu sirikan. Banyak lagi kesirikan itu. Misalkan ada dulu keyakinan kalau orang baca ayat kursi 3 kali tanpa nafas kebal. Ya Allah, ini sederhana merujuk pada ayat, talbisnya tinggi. Dua ayat kursi, salahnya di mana? Bisa. Ada juga orang kena jin itu ya, dengan kesirikan-sirikan, dengan pita-pita itu, membaca Al-Fatihah 40 kali supaya wibawa. Ada itu anak ikip telpon setelah mendengarkan kajian kayak gini ini di radio itu waktu itu langsung merasa dirinya kena jin, karena saya sebutkan tanda-tanda kena jin itu seperti ini. Telepon itu aja sudah seperti orang dikuasai. Ya, terus saya tanya, apa yang dilakukan, apa dia melakukan? Nah, dia dapat amalan dari gurunya membaca Al-Fatihah 40 kali supaya wibawa. Masyaallah ya. Itu bentuk-bentuk penyimpangan yang menjadikan jin itu masuk, yang itu harus diurus lebih dahulu. Sebabnya apa? Kalau sebab sudah diketahui, dia harus tobat. Nanti tobat, dia harus yakin, harus merujuk, harus betul-betul ada ilmunya. Baru setelah itu apapun proses selanjutnya untuk rukyah itu memberikan efek maksimal. Kalau tidak, tidak bisa. Bahkan kita itu bisa mengukur orang sembuh itu dari proses awal ini. Kalau dia mudah rujuk, dijelaskan dia tobat, insya Allah nanti sembuh. Gitu. Insya Allah sembuh. Ya, kadang ini sering kita terapkan pada anak muda yang kadang fluktuatif ya. Seperti kemarin itu ada anak Tuban. 3 minggu kita taruh di Kolbun Salim. Berontak lah. Ya, namanya anak muda umur 16 tahun. Dikekang di masjid kan sulit. Tetapi karena dia mau, ketika dijelaskan mau, ketika dijelaskan masya Allah. Pada akhirnya jin itu pun juga keluar. Sejumlah jin itu ya, itu keluar. Bahkan sebelum proses rukyah terakhir, dia bisa merukyah dirinya sendiri, bisa mutah. Mungkin muncul pertanyaan, apa mutah itu mesti tanda jin keluar? Insya Allah begitu. Nanti kita akan sampai ke sana. Jadi ini tahap awal. Kalau kita ingin merukyah di sini, harus tobat. Kalau kaitannya dengan suami istri, gimana itu? Yang konflik, yang sering tukaran, gitu ya. Berantem. Gimana cara kita menelusuri, bagaimana langkah kita untuk tobat itu? Ya, masing-masing harus memahami kesalahannya. Seorang suami memahami kesalahannya, istri memahami kesalahannya. Kalau seandainya suami ini khianat, tidak jujur, ya dia harus minta maaf. Kalau suami itu mudah marah, ringan tangan, bentak-bentak, ya harus diluruskan lagi. harus diperbaiki lagi hubungannya sampai harmonis. Baru setelah itu kita urus jin. Tapi kalau tidak, tidak bisa. Itu prinsip. Apalagi kalau kaitannya dengan sihir tafrik itu, sihir pemisah suami istri. Kuncinya cuma satu. Kalau menghadapi sihir tafrik itu, kuncinya cuma satu. Harus mendamaikan, mengislahkan hati kedua belah pihak ini. Kalau sudah islah, sembuh insyaallah. Bahkan hanya sekedar suami memeluk istrinya, kalau istrinya kena, sudah jinnya keluar. Atau seorang istri yang mencintai sepenuhnya suaminya, yang suaminya juga sebaliknya begitu, ya, pelukan ini bisa mengeluarkan jin. Karena inti tafrik itu, sihir tafrik itu adalah memberi gap, kesenjangan itu, perasaan. Kalau ini sudah dijebol, ya sudah. Walaupun sebenarnya ada syarat lebih awal yang harus dipenuhi, apa? Menemukan buhul sihirnya itu. Kalau saya bin Bas, temukan buhulnya itu. Itu cara yang paling mudah mengatasi sihir. Ya. Tetapi tadi itu, kalau kita nangani orang yang lagi kena sihir tafrik, maka pesan awal tadi itu, jaga hubungan rasa perasaan tadi itu antara kedua belah pihak. Kalau ini sudah bisa, aman. Seterusnya bisa diatasi. Tapi kalau tidak, wah, ancamannya ya, talak terus itu nantinya. Itu segitu. Ya, kembali kepada tahap pertama yaitu tobat. Tobat terhadap tadi itu semua hal yang itu menjadi sebab jin masuk. Kemudian kalau itu sudah dilakukan dengan benar, maka langkah selanjutnya adalah memahami akidah dengan benar, terutama akidah salafus soleh. Apa kaitannya misalkan dengan Quran yang tadi kita bahas di awal. Salah satunya kita harus meyakini Quran ini sifaun, bukan dawaun. Sifa, kesembuhan, bukan obat. Sekali lagi, obat bisa menyembuhkan, bisa tidak. Tapi kalau sifa itu pasti sembuh. Kalau tidak, berarti yang salah adalah keyakinan kita. Karena itu syarat kedua, setelah orang itu tobat, tahu sebabnya, maka dia harus membingkai ketauhidannya, akidahnya dengan benar. Salah satunya kalau kita kaitkan dengan bulan Quran ini, ya, Syahrul Quran ini, yang sering kita lakukan adalah tilawah Quran, sebentar baca Quran, sebentar baca Quran. Maka Quran yang kita baca itu sekarang harus kita yakini sebagai sifat. Nah kalau kita kena jin, kita sedang melakukan penyembuhan. Otomatis kita harus punya keyakinan. Tidak ada jin kuat kalau kita lagi baca Quran. Nah sayangnya kita tidak punya keyakinan itu. Karena tidak punya keyakinan itu, setiap kali baca Quran, setiap kali sudah menyerang jinnya, melemahkan jinnya, menyakiti jinnya, jinnya mau keluar, kita terprovokasi oleh jin itu. Ingat sesuatu, dihentikan. Nah kan gitu. Atau ngantuk, ditutup. Kan gitu. Enggak lanjut. Baca Quran, tapi tidak ada penghayatan, tidak ada penyatuan, hanya mengimil saja. Tidak ada asar. Tidak ada apa namanya, angen-angen sak manai gitu. Itu tidak ada. Ya efeknya lain. Atau tadi itu, ya setan banyak trik untuk mengalingkan, misalkan tiba-tiba api berdering, ada janjian telepon temannya dihentikan, atau saat baca Quran anaknya ganggu, mekrami, atau istrinya, sehingga dihentikan, ditutup. Jadi jin yang tadinya sudah kesakitan menjadi aman lagi. Itu begitu. Atau dia tidak sama sekali tidak mengkaitkan ketika dia membaca Quran itu dengan apa yang dirasakan oleh tubuhnya. Misalkan membaca Quran dadanya tambah sesak, dia mungkin tahu nganggap, wah ini asma kambuh. Ya penyakit, ya penyakit sesak aja. Atau perasaan mau mual, mau muntah, dia abaikan itu. Ya sekedar hanya perasaan mual saja dia abaikan. Padahal ketika itu jin itu sudah ada yang mau keluar. Atau saat membaca Quran itu sudah ada reaksi panas. Ya seperti tadi pagi itu ada yang saat mendengar materi ini, kemarin sore itu langsung bilang, ini paha saya panas, ini panas. Itu reaksi. Dada saya juga sesek panas. Itu sudah reaksi. Nah itu diabaikan dintika. Atau dosis baca Qur'annya itu kurang. Misalkan kalau dia biasa rutinitasnya membaca 15 menit. Untuk bisa bunyinya, dia dalam tubuhnya, dia harus lipatkan itu setengah jam. Atau bahkan 21 jam. Baru nanti ngefek. Nah, mungkin ada yang pernah ngalami baca Quran tiba-tiba mata ini tiba-tiba nutup berat gitu. Seperti mengajak dia tidur, memaksa nutup. Nah, kalau itu yang terjadi ya kaum muslimin ya, dimanapun berada ya pendengar radio. Kalau itu yang terjadi, maka jin itu sedang mengupayakan agar kita berhenti dari baca Quran. Nyerang di daerah mata, terutama kalau sebab jin masuknya adalah karena maksiat mata. Kalau seperti itu yang terjadi, jangan dihentikan. Wah, enak itu turu ya. Gitu. Ditutup salah. Yang benar itu ambil air wudu boleh. Itu nanti biasanya mutah. Atau kalau tidak, tetap memohon kepada Allah. Jadi nanti kan mesti nutup ini. Ini pengalaman dari mereka yang merasakan ini ya, gangguan itu. Itu nutup pelan, tapi dia masih melihat. Kedip-kedip. Tidak jelas, tapi karena baca Qur'annya kan dia lancar, dia tetap ikut baca itu. Nah saat itu saya bilang, jangan dilawan dengan memaksa buka begini. Berdoalah kepada Allah. Karena inti orang kena jin salah satunya adalah diputusnya hubungan dirinya dengan Allah. Ta'aluknya ini putus. Tidak ada. Karena itu kita sering kita tanya, orang yang kena jin itu pasti rata-rata dia tidak yakin dengan doanya atau tidak berdoa. Nah, cara untuk mengalahkan jin itu ya cuma kita memohon kepada Allah, bukan dengan yang lain. Wa imma yanzaqunaka minasyaitani nasgun fasta'id billah. Allah sudah nyatakan itu. Jadi, kalau ada gangguan dari setan dengan sebuah jenis gangguan, fasta'id billah, mintalah perlindungan kepada Allah. Itu sudah Allah ajarkan. Jadi konsep seorang roki, konsep ruqyah syariah, tidak ada yang misalkan ke jin kecuali hanya Allah. Perukiannya pun juga begitu, memohon kepada Allah. Kalau orang mau merukiah diri sendiri, maka dia harus punya keyakinan itu. Bahwa yang bisa mengeluarkan adalah Allah. Pada saat dia sadar jin itu mengganggu matanya, dia butuh memohon kepada Allah. Ya Allah, mudahkanlah hambamu ini misalkan ya, untuk menyempurnakan bacaan ini. Itu lama-lama ya Pak, enteng buka dan air mata ini reda sendiri. Biasanya tambah dipadukan dengan perih. Jadi mata ini nutup perih. Itu nanti keluar melalui tetesan air mata. Kalau itu dilakukan terus lama-lama buka lagi enteng. Terus dilakukan seperti itu, maka jin yang ada di mata ini berapapun jumlahnya akan keluar. Kalau sudah jin di mata akan keluar, maka efek shifa itu bekerja lebih dalam lagi. Bisa ke perutnya, bisa ke dadanya, ke tempat jin itu bersarang, di kepala, di punggung, dan seterusnya. Kalau ditambah lagi saat dia membaca itu dengan penghayatan penuh, dengan agak keras, tambah reaksinya tambah lebih cepat mengeluarkan. Efek mau mutahnya itu tambah kencang, tambah kuat. Dan satu hal, kalau itu dialami, jangan kemudian memutuskan konsentrasi membaca Qur'annya, terus memperhatikan efek reaksi memutah itu, jangan. Yang benar itu konsentrasinya terhadap bacaan yang baru saja dibaca. Kalau ternyata saat itu membaca ayat azab, kok reaksinya kuat, maka ulangi ayat azab itu. Gitu loh ya. Atau terus khusyuk saja. Semakin khusyuk, ini semakin kuat reaksinya dan akan cepat mudah keluar. Itu teknik meruqyah diri sendiri, khususnya kaitan keyakinan kita terhadap Quran. Yang tadi saat tahap awal kita bacakan salah satu metode ruqyah menurut Syekh Abdullah, Dr. Abdullah Muhammad Asad Khan ya. Itu ternyata kaitannya seperti itu. Nah, silakan sekarang kalau bagi siapa saja yang merasa ada gangguan, sekarang adalah bulan Quran ya, para pendengar radio dimanapun berada untuk acara rukyah syariah, untuk menterapi diri kalau ada gangguan jin dengan banyak membaca Quran. Itu salah satunya begitu. Yang juga membantu, Ibnu Qayyim menuturkan kalau kita sedang membaca Quran itu, ini Ibnu Qayyim terus ya kita, karena dari situlah kita banyak mendapatkan manfaat ya. Beliau menyatakan kalau kita sedang baca Quran itu, maka yang harus dihadirkan keyakinan ya, yang harus dihadirkan keyakinan ya, minimal kita seolah-olah ya saat itu menerima langsung wahyu itu dari Allah. Apa maksudnya? Tingkat penggayatan terhadap Quran itu semakin tinggi, semakin maksimal. Setiap ayat yang kita baca, surat yang kita baca, penghayatan hadir di situ dan reaksinya akan maksimal. Atau kita sedang disemak oleh malaikat, nah gitu. Jadi enggak baca sifatnya lalai atau ya sekedar membaca rutinitas tanpa ada hadirnya hati yang totalitas dan seterusnya. Ya kalau syukur kalau kemudian kita terobsesi seperti sahabat Abu Hudair ya, yang ketika membaca Quran malaikat turun karena saking enaknya bacaan Qurannya. Enak itu tidak mesti harus lagunya seperti Muammar Z.A. gitu. Kalau begitu kita enggak ada yang enak di sini. Kan gitu. Kata Rasulullah di dalam satu riwayat ya, ketika ada dialog tentang bagaimana bacaan Quran yang enak, yang baik itu. Ya, saya lupa redaksinya. Tapi intinya saja, bacaan Quran yang paling enak itu, kata Yes dalam riwayat yang saya baca itu, intinya adalah kalau kita mendengar orang itu membaca, seolah-olah kita mendengar dia sedang menangis dalam bacaan itu. Jadi, kalau seperti itu, suara sejelek apapun tidak ada masalah. Yang penting menghadirkan hatinya. Mungkin dia lagi suntrung, lagi sumpek, lihat ingat dosa-dosanya, dia hadirkan semuanya itu. Maka pada saat itu bacaan Qur'annya akan muncul penghayatan yang luar biasa. Efeknya kuat, taksirnya itu pengaruhnya besar. Bahkan saat dia baca Qur'an itu pun dia bisa menangis, bisa luluh hatinya, bisa tenang dan seterusnya. Dan tidak harus suaranya enak gitu loh. Jadi suara apapun bisa hadirkan itu. Ya, apalagi kalau kita rangkum semua masalah yang kita hadapi, kemudian kita tabaruk mencari berkah dari bacaan Quran itu, masya Allah itu. Ya, itu kaitannya dengan Al-Quran. Karena semua rukyah nanti itu ujung-ujungnya adalah membaca ayat-ayat Quran, ayat-ayat rukyah. Itu ya. Jadi harus kesana larinya. Kemudian yang kedua ini juga pentingnya kita memahami akidah. Salafus soleh itu kaitannya dengan mitos, dengan khurafat yang berkembang, dengan akidah-akidah yang nyimpang, ya itu besar. Nah, kalau misalkan seorang yang kena gangguan jin ya, atau pasien, kok kemudian dia punya keyakinan, sejumlah keyakinan yang salah tentang akidah. Ya, dia masih meyakini kesirikan di sana sini dan itu tidak kita luruskan, ya tidak bisa. Tidak bisa. Misalkan masalah jimat ya. Jimat. Seringkali orang masih ragu, raja itu. Ya, seperti kemarin itu ada kejadian yang karena harga jimat ini, saya tanya waktu itu ada seorang suami ya, bapak seorang laki-laki yang kena ya. Terus dia berobat ke salah satu pondok, bukan di pondok ya, salah satu kiai gitu ya. Berarti orang pinter lah di depan salah satu pondok di Jombang. Kemudian ya dengar radio ini loh ya, mudah-mudahan bapak ini mendengar gitu ya. Ya supaya rujuk. Setelah bapak ini sudah bagus, fitrahnya bagus, mau rujuk, benda itu sudah diserahkan ke kita. Nah, supaya tidak terjadi kesalahpahaman, karena rumah itu kan banyak patung, banyak gambar. Kalau sudah seperti ini, siapa pun bisa jebol, bisa masuk. Nah, kita kan mesti prosedural. Harus kita jelaskan, sampaikan yang kakak itu. supaya tidak ada kesalahpahaman. Biasanya itu setan itu mengadu domba itu kalau tidak dihadirkan semuanya, apalagi jenis sihir itu bisa menturunkan istrinya, menturunkan ke anaknya. Memang betul kita undang istri beliau ini, ternyata justru malah dari situ penentangannya. Jangan. Nah, sebelumnya saya tanya, ini berapa juta? 3 juta lebih ya. Kayaknya minyak Zafaron. Ya, akhirnya tidak jadi. Saya tidak suka kalau ada pertentangan. Tolong Pak diselesaikan dulu. Ya, kalau sudah ikhlas, kalau sudah anu baru kita lanjutkan pengobatannya. Kalau tidak, tidak bisa. Gitu. Jadi harus rujuk dulu dengan masalah keyakinan yang nyimpang seperti ini, yang jimat ini. Raja-raja, ya raja ini, terutama ini raja ini. Karena banyak orang kena subhat, itu ada ayat kursinya kan gitu. Ada terusan ayatnya di situ. Iya, itu bentuk tarbis. Jadi yang hak dicampur dengan yang batil. Jadi ada ayat, ada nama sahabat, dicampur dengan lambangnya Yahudi bintang, dengan huruf-huruf mukhtaa itu yang putus-putus, huruf hijaiyah dan angka-angka yang ya, angka-angka yang diputus-putus itu bukan tanpa makna, justru di situ yang ditentang oleh para ulama karena ada makna, ada lafadz yang tidak bisa dimaknai, yang itu kemungkinan besar mengandung kesirikan dan itu tidak perlu dibantah lagi karena kita sudah pernah buktikan itu. Ya, kalau tulisan-tulisan yang tidak ada artinya di situ dicampur dengan sejumlah ayat, potongan ayat, ya, ayat atau ya surat, itu isinya adalah kesirikan, penyembahan terhadap bangsa jin. Dan silakan kalau bagi yang ingin memperdalam semakin jelas pembahasan tentang raja ini, dibaca di terjemahnya karya Dr. Ihsan Ad-Dohiri, ya, ulama dari India itu, yang menulis edisi terjemahnya itu Noda Hitam Tasawuf. Itu beliau menukil, menjelaskan dari berbagai literatur. Jadi tidak ada karya yang membahas tentang kesalahan tasawuf yang paling sempurna, yang paling hebat, paling komplit kecuali karya beliau. Kenapa? Karena beliau itu langsung merujuk pada sumber kitab aslinya orang-orang tasawuf di India. Semuanya dibaca. Dan ketika beliau menulis kitab ini, itu sudah diperingatkan oleh ulama lain, jangan, nanti bahaya. Dan betul, belum sampai selesai beliau dibunuh. Gitu ya. Dan sempat ya diterjemahkan. Dan di situ ada satu bab sendiri tentang asal-usul raja itu. Dari mana asalnya, bagaimana keyakinan yang mendasar itu muncul. Semuanya ada di situ. Nah silakan, kalau ada yang ingin membaca buku ini, ingin jelas tentang pembahasan raja, silakan masuk ke sana. Ya. Itu tentang raja. Termasuk jimat-jimat yang lainnya yang ditangkal di atas-atas pintu, gawang pintu, di pojok-pojok. Dan semuanya itu langkah awal yang harus diluruskan dulu. Kalau ada pengobatan, ya seorang orang pintar ini ngasih air, udah di dalamnya ada bakaran kertas, ya itu kan ya, itu kita sudah pernah buktikan kalau itu jin. Jinnya sendiri yang menuturkan. Nah, itu sama seperti itu. Ya itu harus rujuk dulu gitu ya, termasuk keris, pusaka, ake, kol buntut, harus diluruskan dulu. Datangi dukun, tanya ke ini, itu. Itu harus diluruskan dulu. Baru kemudian kita lanjutkan langkah selanjutnya untuk merukyah diri sendiri. Kalau tidak, ya salah tahapannya. Karena ingat ya, kita menjadikan rukyah syariah ini wasilah dakwah. Memahamkan orang tentang agama yang benar. Insya Allah seperti itulah yang dikehendaki Allah. Yang membuat Allah ridho. Jadi bukan perkara jin ini keluar yang jadi masalah. Bagaimana orang itu menghadapkan diri orang itu. Ya. Kalau itu ya, kepada Allah yang tadinya nyimpang. Dari perilakunya, dari ibadahnya, dari akidah menjadi benar. Kalau itu sudah terjadi, sudah terbentuk, sudah alamat sembuh sudah. Alamat Allah itu sembuh insya Allah. Tapi kalau dari sini saja ditentang, kita jangan memaksakan diri. jangan langsung pegang bacakan ayat, nah, konyol, salah. Atau merukyah diri sendiri tanpa menelusuri kesalahan akidah, tidak bisa, nyantol, tidak ngefek. Bahkan kalau merukyah di sini sekedar ganjel saja, tidak yakin, ya tidak bisa. Bingung dengan caranya, ya tidak keluar. Itu sama seperti itu kalau merukyah di sini. Tapi kalau sudah dipahami dengan benar, kemarin kita sempat terapkan di Masjid Qalbun Salim itu, ada beberapa anak yang reaksinya luar biasa sampai keluar darah, mutahnya itu, tanda dia kena sihir. Tanpa harus kesurupan. Dan masya Allah, merukyah di sendiri ini kita sampaikan, kita jelaskan dengan target tanpa kesurupan. Tanpa kesurupan. Tanpa kesurupan. Terkendali. Jadi terkendali. Ada ukurannya, terukur. Tidak serampangan, tidak apa amburadul atau tidak seenaknya begitu. Ada ukurannya. Jadi itu masalah akidah. Ya, apa saja yang katanya dengan akidah. Termasuk ketika kita ketika ada orang sebabnya misalkan jin itu masuk karena masalah ekonomi, ya luruskan akidah dulu masalah ekonomi itu. Tauhidnya ditata lagi. Kalau ada orang masuknya karena sebab mungkin dibatalkannya akad nikah, ya misalkan begitu ya. Yang tanpa ada penjelasan, kan potensi stresnya tinggi, kembali pada tauhidnya juga. Ya, tauhid rububiyahnya, uluhiyahnya, asma wa sifatnya itu ditingkatkan lagi. Jadi merujuk kepada akidah setelah tobat itu penting. Ya, ya, itu penting sekali karena sebagian dari materi tobat itu adalah kaitannya dengan masalah akidah, masalah tauhid, penyimpangan masalah tauhid, ya kaitannya dengan banyak kesirikan. Jadi apa berarti selanjutnya setelah tobat kita bersihkan rumah itu dulu. Kita bersihkan jimat itu dulu. Mamurknya dia sendiri di dompetnya ada jimat tidak bisa. Tidak bisa. Termasuk kalau ada susuk di tubuh. Itu yang membuat rukyah di sini menjadi terhambat. Atau dia punya keyakinan diikuti jin turunan. Rukyah di sini tidak bisa. Harus dibatalkan dulu. Cara membatalkan, jangan mau lagi untuk diikuti. Dan jangan menganggap itu sebagai kehormatan. Atau sesuatu yang menyebabkan kita menjadi bangga, kebanggaan. Bisa lihat ini, bisa lihat itu musibah itu. Kita sering sampaikan, kalau ada orang bisa melihat jin itu, hampir bisa dipastikan 90% matanya itu ada jinnya. Kalau permanen loh ya, kalau sekali tempo, enggak. Kalau permanen, sering lihat, sini kelihatan, sini lihat, bahkan bisa menceritakan, wah wajib. Nah, kecuali kalau dia ulama yang lurus, yang hanif, akidahnya kuat, ya ahli sunnah, ketatanya luar biasa, seperti katakanlah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, beliau bisa melihatnya tanpa harus ada jin di matanya, itu lain, memang karomah yang bersangkutan. Tapi kalau sekarang ini di kalangan anak muda itu ada ilmunya, siapa saja yang ingin belajar bisa melihat jin itu ada bacaannya gitu loh, dan dia bangga. Nah apalagi kalau dia diikuti jin dari sejak dia kecil, jin turunan, itu tambah lebih cepat lagi untuk menguasai. Dan kita sering menobatkan mereka yang seperti ini. Awalnya gue bisa wah cerita tentang jin ini di sini ini, tapi begitu dirukyah hilang semua pengaruhnya. Nah, harus dibatalkan. Cara membatalkannya tadi itu, jangan mau lagi diikuti dan jangan merasa terhormat, ya suruh mereka dia jauh. Ya, nanti masih melawan jinnya, masih melawan itu. Ya, tapi kalau keyakinannya kuat, ya dia saat-saat bisa dijauhkan. Nah, termasuk tadi itu jimat-jimat tadi, susuk itu. Susuk itu juga harus dia tobati dulu. Kalau tidak ditobati, yang ganggu. Jadi intinya harus mempelajari jin masuk di tubuh saya ini, itu dari mana saja, apa sebabnya. Kemudian merujuk tobat. Nah, baru rukyah di sendiri itu bisa dilakukan. Bisa berhasil, bisa ada pengaruhnya, bisa ada manfaatnya, dan seterusnya. Yang ketiga, masih kuat atau dilanjutkan minggu depan. Sekarang ganti sesi tanya jawab. Yang ketiga ini, ma'rifatu bi ahwali jin. Harus paham jin, dunia jin. Khususnya apa? Ya, idza dakhala fi badnil jin. Jika dia masuk di tubuh manusia, itu seperti apa polanya? Ini terus waktunya harus setengah jam. Tidak bisa kalau singkat. Karena materi ini yang justru yang paling penting. Kalau ini kita bahas, jin itu langsung terasa di tubuh. Gitu. Ya, saya tidak ingin pembahasannya putus. Nah sekarang, maghrib ini jam berapa ini? Bukanya jam berapa? Jangan-jangan kita buka habis ini. Nah, kita buka sesi tanya jawab bagi yang mungkin ada ganjalan atau ada sesuatu yang perlu diperjelas ditanyakan. Silakan kalau ada yang mau bertanya ini. Tidak ada di itu. Maksudnya di banyak Ustaz. Tidak ada. SMS. Hah? Dari SMS banyak sekali yang tanya. Ya mungkin dari para jamaah ada yang bertanya untuk gitu sesi. Ya. Ya silakan. Monggo, Pak Somad. Monggo. Monggo Pak. Bagaimana kalau semua itu sudah dilakukan dulu? Iya. Iya. Iya, terus? Iya, itu aja yang ditanyakan. Kalau sudah terlanjur dulu misalkan dengan isian, dengan kanuragan dan seterusnya. Yang pertama, mungkin ada benda-benda yang masih ada, itu dihancurkan dulu. Benda-benda yang terkait, misalkan sike, raja, jimat, disabu, sudah dibuang. Kalau sudah, dibatalkan dulu kemampuannya itu. Diingkari dulu. Misalkan dulu pernah dibacok, tidak mempan, gitu ya. Atau, nah, atau. Ada susu, nanti urusan teknik. Teknik menghilangkan susu. Ya, begitu ya, Masya Allah. Ya, Masya Allah, para klofik ya. Nah, caranya itu dulu. Terus ini yang paling penting dulu. Semua keahlian dulu yang pernah hadir dari di jenengan itu ya, yang pernah bisa itu diingkari dulu. Kalau tidak, misalkan angen-angen didatangkan, balik lagi itu. Itu artinya ada interaksi kuat dengan jin yang ada dalam tubuh. Di syarat tobatnya kalau orang belajar kanuragan, sama sekali tidak boleh membangkitkan ilmu itu sedikit pun. Mengagumi tidak bisa. Cerita masa lalu dengan bangga, saya dulu dibaca, itu sama saja sudah memuja jinnya. Jinnya ada di dalam tubuh yang belum keluar itu tambah, wah artis. Itu tidak bisa. Dan itu seringkali kita lihat itu. Ada orang yang cerita masa lalunya, tapi dia tidak dengan penyesalan. Tidak ada nangis, saya tidak tahu saya dulu kok bisa gini. Tapi tidak, wah enggak, saya dulu gini, gini, gini. Wah, kita sudah bisa, ini jadi dalamnya action. Bangga dengan dirinya dulu. Itu kesalahan. Jadi yang paling penting adalah rujuk dengan ini dulu. Ingkari semua potensi yang dulu pernah ada. Sudah saya ingkari. Tapi kalau setiap saya ngaji kok ngantuk ayo Ustaz. Apa itu karena gemuk apa gimana pada jin? Jangan-jangan karena kurang istirahat. Ya, kemudian kalau sudah tinggal sekarang langkah selanjutnya mengeluarkan jin yang sudah terlanjur masuk di dalam tubuh. Nah, untuk itu pembahasannya agak sedikit panjang. Memahami dulu kriteria, tanda-tanda, roti, tanda-tanda gejala orang kena gangguan jin itu apa? Seperti apa? Nah, kalau ada terasa nanti dari situ, dari pembahasan itu, nanti proses rukyah di sini itu akan lebih mudah. Jadi, tahapan tadi sudah benar kan semuanya? Sudah benar, membuang, mengingkari. Sekarang tidak mengingkari, bahkan tidak menggunakan lagi, bahkan ya tidak memunculkan, sudah benar semuanya kan ya. Cuma sekarang memahami apakah di dalam diri kita ada jinnya. Pertanyaan muncul, di mana jin itu? Berapa jumlahnya? Kenapa dia di situ? Terus tanda-tanda yang lainnya. Jin ini yang masuk dalam tubuh saya ini membuat pengaruh apa dalam hidup saya, pribadi saya, karakter saya? Itu telusuri dulu. Kalau itu sudah ditelusuri, itu langsung reaksi di tubuh itu, gejolak. Bentar saja mutah, bentar mutah. Nah itu kayaknya ada sesi tersendiri minggu depan. Iya, jadi sabar Pak Somad ya. Insya Allah ya, satu saat pasti akan bisa itu. Ya kita targetnya merukyah diri sendiri ini itu bisa. Nanti kita bimbing. Ya, kita bimbing, insya Allah bisa. Siapapun bisa, asal syaratnya terpenuhi, insya Allah bisa. Saatnya untuk panen, mengeluarkan jin Ramadan ini, insya Allah ya. Insya Allah maksudnya gitu ya. Dengan materi merukyah diri sendiri. Mungkin ada yang lainnya. Jadi mohon sabar nih Pak Somad. Karena nanti kalau saya masuk ke situ, belum ada penjelasan yang menutup misalkan, itu tambah gejolak saja nanti. Walaupun sekarang ini sudah ruwet dan di dalam ini. Protes karena dirinya dibahas. Reaksinya itu enggak karu-karuan di tubuh. Biasanya begitu. Ada lagi yang bertanya? Yang sudah maghrib, sudah buka. Ustaz, ada? Dari pendengar satu aja, Ustaz. Karena waktunya singkat. Dari saudara Atib di Kayu Tangan. Kalau dalam ilmu kanuragan itu katanya pakai kodam jin dan malaikat. Apa itu betul, Ustaz? Kalau itu benar, apa hukumnya? Walaupun mereka beranggapan itu ilmu itu atas izin Allah. Syukron. Iya. Yang jelas kalau kadam jin jelas salah ya. Wa annau kana minar rija, wa annau kana minal insi. Ya uduna birijalin ya. Minal jinni fazaduhum raqa au kama qala ta'ala ya. Dan di antara manusia, di antara mereka ada laki-laki dari bangsa manusia yang minta kepada laki-laki dari bangsa jin bantuan. Fazaduhum raqa. Tidaklah bertambah kecuali tambah sesat. Itu kalau kadam jin. Dan kalau tim kadam jin semuanya ijma. Kalau ada orang minta bantuan jin itu kesirikan. Nah, sekarang malaikat. Ini sering sekali orang salah ya. Kira-kira ada benda malaikat jadi kadam manusia. Kalau rokib atid enggak usah diminta ada itu. Kan gitu. Tapi kalau ada malaikat yang nganggur, keluyuran, kemudian datang menjadi kadam manusia, itu kan pelecehan terhadap malaikat itu. Akidahnya nyimpang. Masa ada malaikat tanpa job? Wah, iya, iya. Yang malaikat itu identik dengan ketaatan kepada Allah. Semuanya ada tugasnya. Bahkan tetesan air hujan saja itu diantarkan oleh malaikat. Bahkan di dalam satu riwayat itu, dalam satu kitab, tidaklah empat jari di atas langit ini, itu pasti ada malaikat yang rukuk dan sujud. Kok ada malaikat jadi kadam manusia? Itu sering, bahkan pernah ada guru yang nantang kita itu. Ya coba aja didatangkan. Ya akhirnya tidak berani juga. Katanya kalau malaikat itu cahaya, kalau jin gelap. Loh, dari mana kriteria itu? Jin saja bisa menyerupai cahaya. Apalagi kalau cuma cahaya. Sosok wali songo saja bisa, sahabat bisa, ya tidak bisa kan rasul. Nah, karena sekarang kita tanya, dia tahu kalau itu malaikat dari mana? Wajah malaikat yang asli itu seperti apa? Apa cahaya? Kalau cahaya kita tanya, cahaya apa itu? Putih, kuning, merah, ya? Maghrib ya, ya, ya sudah. Ya kalau sudah maghrib ya kita tutup. Mudah-mudahan dari singkat saja ya di bulan Ramadan ini bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya, khususnya meluruskan keyakinan yang tadinya nyimpang. Dan mudah-mudahan materi rukyah di sendiri ini bisa dipahami untuk materi awal yang nantinya bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.